terbaik untuk diriku. Walau ku tahu kau tak sempurna, takkan membuat aku jauh darimu. Apa adanya, ku kan tetap setia kepadamu. Oh, Tuhan, jagakan dia, dia kekasihku, kan tetap milikku. Aku sungguh mencintai, sungguh menyayangi setulus hatiku. Adanya, ku kan tetap setia kepadamu. Oh, Tuhan, jagakan dia, dia kekasihku, kan tetap pilihku. Setulus hatiku.